سابقاً ولاحقاً مشايخنا مشايخهم وذب الحقوق علينا وعلى مجمعين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وحولهم ونفحات بالدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم لله أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقه معصوما ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة مع لطف العافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية على هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة الجامعة الشاملة من قبل الدنيا والآخرة ونحن ثواب لهذه القراءة وهذه الجلسة وهذه القراءة النافعة إلى حوادينا وأواديكم وأتنم بواتكم وأتنم المسلمين أجركم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد Oh. Oh, شفاعة آدم ولكن أنت المرتجى يا واشعة الشفاعة الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار الجسم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادات والغيوم صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حرة الإحسان سورة كاملة نارت بهيكل محمود فتعترت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بدراسة الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تعداد صلى الله عليه حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سن اتصل بقلب منيب إلا من سواب غفة الله على هذا الحبيب يا أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي عليك سلام عليك سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن فشل اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. ما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية بمواد خدمة لله، وأقبل عليه غاية اليقظة صلى الله عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، وينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ذل الأشرف الأصلي بوده وحبه، ما عثر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي، فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا ويدو حسن الختام برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي، برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا برسول الله والبدوي. ربي إني قد مددت يدي بك أرجو فائض البدن، ربي إني قد مددت يدي بك أرجو فائض البدن، فأغثني أنت معتمدي، فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي، برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي فلكم من منهج نبوي برسول الله والبدوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتقي الكبير عن جمال مجهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهرة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور صلى الله عليه. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يركم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بحشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حبثوا من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله يرفع به المتكلمة والسلام، ويدخلان في شفاعتي هذا النبي شارع، ويتروحان بروحي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابات القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم، ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقابل صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد برد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا، ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى استودعت هذا النور المبين أصلاب وبطنا من من شربته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي بالمخابب آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أعشاؤها بمعودة الله محافظة على حق هذه الدرة وكونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عينا صلى الله عليه حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على لهذا العالم بدون وطف فضله وتنتشر فيه آثار مجدي الصليب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الهدى في الكائنات تضيء وفم زمان تبسم وفم زمان تبسم وتناء أرحو الملأ الملائك حوله بالدين والدنيا بالبشرى محمد محمد بشرى كبشري محمد محمد بشرى كالبشري بل هو كال بل هو كال يا قوتي بين الحجر بل هو كال بل هو كال يا قوتي بين الحجر محمد محمد بشرى كالبشري محمد محمد بشر لا كبشر بل هو كر بل هو كر يا قوتي بين الحجر بل هو كر بل هو كر يا قوتي بين الحجر محمد أشرف الأعلام والعجب محمد أشرف الأعلام والعجب محمد خير من يمشي على قدمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد محمد بشر لا كالبشر محمد محمد بشر لا كالبشر بل هو كل يا قوتي بين الحجر بل هو كل يا قوتي رأت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو معاني أمدي رأت الأطيار بريق نور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد حضرنا نما أيانيا أمنا في بلدنا yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek sempurna. Al-Ma'idah ayat 3 akhir dari kitabnya. Pada tahun itu juga malaikat menjemputnya, pulanglah Rasul tercinta semasa pun berduka. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil abyar tashru bilayali al-maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil abyar tashru bilayali al-maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. وبريق النور يبدو بمعالي أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشابكة إلى لقات زواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة صلى الله عليه. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعيد الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. أظهر الله بالوجود باجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند ودئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون وابتدأ منهاجا في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون عمش وشرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. قد ربوا يا المسلمين فهجر اليوم لغرات واستطيعوا بجمال فكافي الحزن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ومن لنا البشرى بشهدين مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفهر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، عليك يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. فلله في كل حمد جاء ينصره العهد، إذ حملنا بوجود المصطفى هادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا والله أهلا، مرحبا بك إن بك أسعد، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جدا حسين، مرحبا وبجاي يا إلهي، مرحبا جود وملك كل مقصود، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. يا رسول الله الأعلى، مرحبا مرحبا بك إن بك نسعد، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا نهج سبيله يا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أشرف رسله محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طال البدر علينا مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظابرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسككوس إرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص

Kajian kita pada malam hari ini kurang lebih 40 menit ke depan membahas tentang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, tatkala kita memanggil para sahabat atau bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dengan panggilan ta'ziman, panggilan kehormatan. Karena pada dasarnya kita memang tidak seharusnya menjangkar kepada beliau-beliau. Di Mekah ada sebuah jalan bernama Jalan Sayyidina Umar bin Khattab, memakai Sayyidina. Ada jalan Sayyidina Utsman bin Affan, juga memakai Sayyidina. Di Mesir ada masjid namanya Masjid Sayyidah Zainab, ya. Kalau sahabat perempuan Sayyidah, kalau laki-laki Sayyidina. Itu sahabat. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, beliau-beliau solawat di dalam dan di luar solat memakai Sayyidina. Di dalam dan di luar solat. Jadi kalau solawat di dalam solat ya Sayyidina, di luar solat ya Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian. Di depan Hotel Grand Zamzam, hotel yang tertinggi di Mekah, di Hotel Grand Zamzamnya, di depan Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram, di Hotel Grand Zamzam, hotel tertinggi di Mekah, di depan Masjidil Haram tepat, itu ada tulisan yang berjalan. Nah, tulisan yang berjalan itu diantaranya tulisannya solawat, dan solawatnya juga Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah, demikian tentang Sayyidina. Kita bahas Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau namanya juga sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafs atau Abu Hafsah. Kenapa? Karena beliau memang bapaknya Hafsah. Siapa itu Hafsah? Sayyidatuna Hafsah adalah istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat utama yang empat Khulafaur Rasyidin itu yang dua mertuanya Kanjeng Nabi. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar, bapaknya perawan. Diapalno ha? Bakari perawan ya. Abu Bakar, bapaknya perawan. Siapa? Yang dimaksud siapa? Bapaknya Sayyidatuna Aisyah, karena satu-satunya istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih perawan. Tidak janda, yang lainnya janda. Terus itu mertuanya Kanjeng Nabi. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar mertuanya Kanjeng Nabi. Yang kedua Sayyidina Umar, ini mertuanya Kanjeng Nabi. Beliau disebut Abu Hafs atau Abu Hafsah karena putri beliau menjadi istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dua khalifah yang lain yaitu Sayyidina Utsman itu justru menantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua mertuanya, yang dua menantunya. Subhanallah. Kemudian beliau juga diberikan gelar sebagai Al-Faruq. Al-Faruq yaitu yang membedakan. Siapa yang memberi gelar Al-Faruq? Al-Faruq yaitu Sayyidina Umar Al-Faruq, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau juga diberikan gelar, nah, gelar ini bid'ah, yaitu beliau diberikan gelar yang di zaman Kanjeng Nabi beliau belum bergelar seperti itu. Siapa gelarnya? Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin itu yang memberikan gelar, bukan Kanjeng Nabi, bukan Sayyidina Abu Bakar, ya kan, beliau kan pengganti Sayyidina Abu Bakar. Tetapi yang memberikan gelar adalah umat Islam saat itu. Ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita tinjau Amirul Mukminin yang sesungguhnya tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kemudian diberi gelar pada saat Rasul sudah meninggal, Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal, beliau jadi khalifah, diberikan gelar oleh umat Islam sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpinnya orang-orang mukmin. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang selanjutnya, beliau masuk Islam tatkala umat Islam saat itu baru jumlahnya kurang lebih 40 orang laki-laki dan perempuan. Jadi masih generasi awal. Itu pun berkat doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang, yaitu Umar ibn Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisam." Jadi doanya Rasul ini minta supaya di antara keduanya ini itu ada salah satu yang masuk Islam dan kemudian menguatkan Islam. Yaitu Rasul berdoa antara Sayyidina Umar dan Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Sayyidina Umar yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat Islam itu ndonga muga-muga orang-orang dapat hidayah bisa masuk Islam, itu bagus. Semoga tonggo-tonggo masjid dapat hidayah nang masjid, ngoten niku bagus, masyaallah. Jadi orang non-Islam didoakan mendapat hidayah masuk Islam, boleh. Ya, didoakan usahanya tambah sukses, boleh. Tapi jangan didoakan urusannya dengan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, proses masuknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini yang kita ketahui garangnya luar biasa. Sebelum masuk Islam maupun sesudah Islam, ini garangnya luar biasa. Tapi subhanallah, beliau ini termasuk karakter orang yang mencari kebenaran. Ya, karakter orang yang mencari kebenaran. Bahkan hatinya itu sangat lembut sekali. Sayyidina Umar kalau di medan perang itu gagahnya luar biasa. Pada saat Allah dan Rasulnya dihina, titik beleh. Tapi kalau sudah menghadap Allah, kalau sholat, gak pernah Sayyidina Umar bin Khattab sholat ke orang nangis itu gak pernah. Subhanallah ya, luar biasa. Di luar garang tetapi tatkala beliau takut, itu sudah badan beliau gemetar luar biasa. Itu hebatnya beliau. Dan proses pada saat beliau masuk Islam itu sendiri, itu juga karena hati beliau yang sangat lembut. Walaupun beliau di satu sisi garang. Saat itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sudah berjanji dengan orang-orang kafir Quraisy, "Aku sendiri yang akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak usah pakai rombongan-rombongan, tak parani dewi." Niku modele Sayyidina Umar seperti itu, masyaallah. Luar biasa nggih. Ora usah rombongan-rombongan. Nabi Muhammad tak parani dewi, dibawakan pedang yang besar, beliau menuju kepada rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan beliau ketemu dengan Bani Zahrah. Tatkala ditanya, "Ya Umar, kamu mau kemana?" "Saya mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian diskusi, "Kamu membunuh kepada Nabi Muhammad, kenapa?" "Karena Nabi Muhammad mengajarkan suatu agama yang baru." Kemudian Bani Zahrah ini mengatakan, "Ya Umar, apakah kamu tidak tahu? Adik kandungmu dan adik iparmu juga sudah keluar dari agamamu." Kaget Sayyidina Umar. Dikatakan oleh Bani Zahrah, "Adikmu dan adik iparmu sudah keluar dari agamamu. Apakah benar?" "Benar." Kemudian Sayyidina Umar mengurungkan niatnya menuju ke rumah Kanjeng Nabi. Kemudian beliau pulang menghampiri adiknya. Tatkala beliau menghampiri adiknya, kemudian beliau langsung mendengar bacaan Al-Quran dibaca oleh adiknya. Kemudian mendengar seperti itu, adik iparnya, sing lanang guagah, langsung dicekel, dipiting kepalanya. Ya, Sayyidina Umar gede banget. Melihat yang seperti itu, adik kandung beliau mendekati Sayyidina Umar, mencegah. Kemudian ditamparlah adik beliau, kemudian ditanyakan, "Apa yang kamu baca?" "Yang saya baca adalah Al-Quranul Karim." "Mana, bawa sini, aku ingin membacanya." Kurang lebih hadisnya seperti itu, panjang ini hadisnya. Kemudian dijawab oleh adiknya Sayyidina Umar, "Kamu tidak boleh membacanya." "Kenapa?" karena kamu dalam keadaan yang kotor. Kamu dalam keadaan yang kotor tidak boleh membaca kitab kami, yaitu kitab yang suci. Enggak, aku tetap harus membacanya. Kalau kau ingin membacanya, maka kau harus mandi dulu. Ini ya, proses mencari kebenaran. Ya sudah, kalau memang syaratnya itu, saya mandi dulu. Subhanallah. Sayyidina Umar kemudian mandi, kemudian sesudah mandi, dibaca itu Al-Quranul Karim. Sayyidina Umar orang lebu Islam. Masih bisa maca Quran. Halo? Loh, tenanan kan jenengan piye to? Sayyidina Umar kuwi urung mlebu Islam wis iso basa Arab. Awake dhewe wis Islam pirang-pirang puluh tahun ora iso basa Arab. Kaya kula barang isone la na'am ngono to. Sayyidina Umar urung mlebu Islam wis iso maca Quran. Subhanallah. Awake dhewe puluhan tahun ora iso maca Quran. Sebabe napa? Ah, sebabe wong Arab wong. Kemudian dibuka Al-Quran yang dibaca adalah surah Toha. Kalau tidak salah ayat yang ke-14. Pas dibuka, kebetulan pas surah Toha, di situ dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surah Toha. Kalau tidak salah ayatnya ayat 14 atau 24. Begitu membaca Al-Quran ini, badan beliau langsung gemetar. Terbuka hidayah di hati beliau, kemudian akhirnya beliau menutup lembaran-lembaran Al-Quran, masih berupa lembaran ya, belum dibukukan, masih berupa lembaran-lembaran belum dibukukan. Kemudian beliau langsung menuju rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian ikrar di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul mengatakan, kejayaan kami bertambah luar biasa sejak masuknya Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Kemudian keberaniannya, wah ini Sayyidina Umar ini subhanallah, keberaniannya dahsyat luar biasa. Bahkan waktu dadi wong kafir, wani ijin mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau sudah masuk Islam, keberaniannya juga luar biasa. Salah satu di antaranya, pada saat umat Islam, Kanjeng Nabi mengatur strategi. Pada saat Islam, Rasul umur 53. Ya. Islam saat itu dihujat habis-habisan, musuh memusuhi semakin terang-terangan. Akhirnya Rasul diperintahkan oleh Allah harus berhijrah menuju Madinah. Rasul ngatur strategi supaya hijrahnya ini sembunyi-sembunyi. Ya. Supaya hijrahnya sembunyi-sembunyi, berkelompok-kelompok. Satu kelompok berjalan lebih dahulu, dipimpin oleh fulan. Satu kelompok berjalan dulu, dipimpin oleh fulan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, tapi umat Islam sudah diperintahkan jalan, diperintahkan jalan, diperintahkan jalan. Tidak ada yang secara terang-terangan kecuali satu, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan beliau ini dari Imam Tirmidzi, diriwayatkan beliau sebelum berangkat hijrah ke Madinah, beliau justru mendatangi musuh. Beliau ada di Ka'bah, sedangkan saat itu orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi ada di sekitar Ka'bah. Beliau mendatangi Ka'bah, kemudian beliau tawaf 7 kali, kemudian beliau sholat di dekat makam Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan bahwa terang-terangan, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda, barang siapa yang ingin anaknya, apa berarti ndak duwe anak itu jenenge apa? Hah? Ya, yang ingin anak-anaknya yatim, maka perangilah aku di sebelah lembah di sana. Terang-terangan Sayyidina Umar bin Khattab, cegatlah aku di sebelah lembah di sana. Beliau saat itu sambil membawa pedang sudah siap, sambil membawa anak panah, mau hijrah secara terang-terangan. Dan subhanallah, tidak ada yang berani mencegat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terang-terangan beliau. Kalau yang lain secara sembunyi-sembunyi, tapi beliau secara terang-terangan. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab ini, kalau sudah bicara tentang ketakutan, beliau pernah suatu ketika di emperan sebuah masjid, beliau itu tahu-tahu menangis. Kemudian sesudah menangis tahu-tahu ketawa. Kemudian menangis lagi, kemudian ketawa lagi. Sahabat di sebelahnya bingung, ada apa ya Sayyidina Umar? Kemudian dijawab oleh beliau, saya ini kalau ingat kelakuan saya dulu, yang jahatnya luar biasa, yang kerasnya luar biasa, bahkan anak kandungnya yang perempuan itu dipateni dhewe, dikubur hidup-hidup oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau ingat masa lalu saya itu menangis. Kok iso saya itu dadi wong kejem banget. Tapi sesudah saya merasakan mendapatkan hidayah, saya bisa masuk Islam, maka kemudian saya tersenyum. Saya tertawa. Nah, ini hikmahnya buat kita. Kita ini orang Islam, ojo gedeng karo gali. Ya, hikmah yang bisa kita ambil. Ojo gedeng karo wong non Islam. Tidak boleh benci karo pemabuk, tidak boleh benci karo penjudi, tidak boleh benci sama Nasrani, tidak boleh benci sama Yahudi. Enggak boleh benci. Bahkan kepada setan we ora entuk gedeng. Karo iblis ora entuk gedeng, Pak. Yang tidak boleh itu jangan ikuti langkahnya setan. Yang tidak boleh itu jangan ikuti langkahnya gali. Yang tidak boleh itu jangan ikuti langkahnya pemabuk. Itu yang enggak boleh. Tapi kita enggak boleh geding, enggak boleh benci sama mereka. Harus rahmat, harus kasih sayang. Orang itu diperangi begitu enggak boleh. Ya. Kandani secara baik-baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Allah ya muqallibal qalb? Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Contohnya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu seperti itu memusuhi Islam, bahkan berpuluh-puluh kali berniat akan membunuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, begitu sudah masuk Islam menjadi pembela nomor satu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid bahkan pernah mengalahkan pasukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud. Niku panglima perangnya orang kafir niku Sayyidina Khalid bin Walid. Sampai saat itu ratusan sahabat meninggal dunia semua. Jadi kalau sempat ziarah Uhud insyaallah di Medina, amin ya. Itu di sana ada ratusan makam sahabat Uhud yang meninggal di perang Uhud itu umat Islam kalah. Yang mengalahkan siapa? Pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Sesudah masuk Islam menjadi panglima perang yang menjadi garda yang terdepan pembela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Subhanallah. Itu kisah Umar bin Khattab seperti itu, kisah Sayyidina Khalid bin Walid seperti itu, maka hikmahnya yang bisa kita petik, jangan membenci orang-orang non-Islam. Jangan membenci para gali, tidak boleh benci. Sing tidak boleh itu mengikuti langkah mereka. Kita harus sayang, harus rahmat sama mereka. Tapi sayangnya ada batasnya loh ya, ada batasnya. Batasnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Sayang-sayang, Pak. Tapi kalau urusan agamanya, ya ada batasannya. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus sayang, terusan kono neng gereja, terus melu notoni kursi ini, ya ora entuk. Boleh enggak notoni kursi neng gereja? Boleh enggak? Halo? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu wa ta'awanu 'alal ismi. Bertolong-menolong dalam hal keburukan sudah masuk kerana agama. Saya tanya, gelari kloso nggo pengajian untuk ganjaran ora? Halo. Gelari kloso nggo ganjaran, nggo pengajian untuk ganjaran enggak? Dapat. Lah gelari kloso nggo ibadah mereka piye hukume? Hah? Ayo diangen-angen to. Aja gampang-gampang entuk-entuk. Halo, ayo diangen-angen. Melu notone kursi nggo pengajian, pengajian-pengajian sing nganggo kursi. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kalau nek ono terus melu notone kursi piye? Ya enggak boleh lah. Ya, itu sudah batasan-batasan. Pokoknya begini ya, segala sesuatu yang diniatkan untuk mensukseskan ibadah mereka itu gak boleh. Hati-hati ya, hati-hati. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mensukseskan ibadah mereka gak boleh. Ini nenek yang jadi banser, hati-hati. Ya, nenek yang jadi banser, hati-hati. Kan biasanya jogo, apa namanya, gerejo begitu, hati-hati. Nah, niatannya kudu ditoto yang benar. Niatannya apa? Supaya ibadah mereka tidak diganggu oleh paham-paham keras. Aneh begitu, insya Allah boleh. Tapi supaya mereka sukses, itu gak boleh. Hati-hati, ditotolah, ditoto. Insya Allah ditanyakan kepada para apa namanya guru-guru fikihnya. Ya. Supaya melangkahnya kita untuk apa namanya banser-banser itu mengamankan itu aja nganti malah dadekno kita itu berdosa. Contohnya yaitu tadi, gelari kloso tinggu pengajian dapat pahala, dan gelari kloso tinggu mereka ya dapatnya dosa. Gitu ya. Notoni kursi tinggu pengajian dapat pahala, notoni kursi tinggu mereka ya tidak boleh. Ketakutan Sayyidina Umar Ibn Khattab, subhanallah. Beliau itu pernah mengucapkan ucapan-ucapan apa namanya? Yang apabila kita lihat itu menggetarkan diri kita. Contoh ya, beliau pernah mengucapkan suatu kata-kata, semoga aku itu seperti kibas itu kambing, semoga aku seperti kambing yang dimiliki oleh tuanku. Mereka akan memeliharaku sehingga aku gemuk. Kemudian sahabat-sahabat mereka akan menziarahi mereka, lalu sebagian dariku akan digoreng dan sebagian lagi akan dipanggang. Setelah itu mereka akan memakanku dan mengeluarkanku sebagai kotoran, dan aku tidak seperti manusia. Artinya apa? Ketakutan menjadi manusia. Kita ini kan ada hisab. Kita ini ada hitung-hitungan. Ya. Kita ini ada pertanggungjawaban. Tetapi kalau seperti kambing, gak ada pertanggungjawaban. Andai saya sebagai seekor kambing. Kenapa? Gak ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedus ya arep ngopo wae ora dosa. Pedus nyolong apa? Nggon kebune to, kebune tanggone. Ya ora dosa wong wedhus kok. Lah ngene to nggih. Pedus mangan yang bukan haknya. Ya ora dosa wong wedhus kok. Nggih to nggih. Ki ngomong wedhus lho ya. Ah nek wong makan yang bukan haknya ya ya wong ya. Nek kok wong mirip wedhus ngono ya. Bukan haknya ora dosa wong wedhus kok, wong kambing kok. Oleh karena itu Sayyidina Umar, andai aku seperti seekor kambing, enggak mempunyai pertanggungjawaban kepada Allah. Kambingnya sudah kambing hidup, terus kemudian dipelihara oleh juragannya, kemudian gemuk. Kalau sudah gemuk, gede banget disembelih. Ya kan? Disembelih dimakan oleh orang banyak. Makan masuk perut, keluarnya dadinya kotoran. Kata Umar bin Khattab. Saya juga seperti itu sudah. Andai aku seperti kambing. Riwayat yang lain. Semoga aku ini seperti sekepal tanah. Semoga aku tidak diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku tidak menjadi barang apapun juga. Semoga ibuku tidak melahirkan aku. Semoga aku di kalangan mereka yang dilupakan. Jadi ini kata-kata semoga, kata-kata andai ini sebagai bukti ketakutan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Andai aku seperti tanah, diinjak-injak, enggak ada pertanggungjawaban kepada Allah. Andai aku enggak dilahirkan oleh ibuku ke dunia ini, tidak seperti manusia, takut bertanggung jawab kepada Allah. Andai aku dari kalangan yang betul-betul dilupakan, enggak ada pertanggungjawaban kepada Allah pun, andai aku seperti itu. Kenapa? Ketakutan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena awake dhewe ini kan subhanallah ya, luar biasa. Karo surga ora kepengin, karo neraka ora wedi. Itu awake dhewe. Umar bin Khattab subhanallah. Awake dhewe kan karo neraka kan ora pati wedi. Karo surga ya ora kepengin. Dimingi-mingi surga ya ora kepengin. Ada ucapan lagi Sayyidina Umar bin Khattab, jika seandainya penyeru berseru di atas langit, wahai manusia, sesungguhnya kamu semua memasuki jannah, memasuki surga, kecuali seorang laki-laki, aku takut jika seandainya lelaki itu adalah aku. Jika seandainya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada suara dari langit menyeru semua orang Islam masuk surga kecuali satu orang laki-laki, maka apa ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Aku khawatir ucapan itu yang dituju adalah diriku. Jadi Umar bin Khattab sing pun koyok ngoten ya, yang pun luar biasa dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi, bahkan termasuk 10 orang yang masuk surganya bareng dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketakutannya masih seperti itu. Riwayat yang lain, sekiranya seorang penyeru berseru di atas langit, wahai manusia, sesungguhnya kamu semua masuk neraka kecuali seorang laki-laki, maka aku berharap kepada Allah laki-laki tersebut adalah diriku. Apa maksudnya? Ya betul-betul pengen selamat, betul-betul ketakutan kepada neraka itu sangat dahsyat, luar biasa. Itu Sayyidina Umar bin Khattab sing pun koyok ngoten mawon, itu luar biasa takutnya kepada penghitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memuji beberapa kali kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya pujian yang oleh Kanjeng Nabi yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, hadis rawahul Imam Tirmidzi, Kanjeng Nabi pernah mengatakan, seandainya ada seorang nabi setelahku, tentulah Umar bin Khattab orangnya. Subhanallah. Jika seandainya ada seorang nabi setelahku, tentu Umar bin Khattablah orangnya. Kenapa? Kanjeng Nabi karena melihat kehebatan dan kesempurnaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karakternya. Karakter niku napa? Kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus. Niku jenenge karakter. Menawi tabiat itu sebaliknya ya. Tabiat itu kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus. Niku jenenge tabiat, mboten karakter. Toha iki misalnya nek janjian jam 8 tekone jam 8:30. Kuwi bukan karakter jenenge. Biasaan buruk kok karakter. Namanya tabiat. Nah ya. Janjian karo wong Jawa iki repot to, Pak. Jadi wong on time tepat waktu malah rekoso. Janjian jam 8 tekone 8:30 kabeh, jadi malah rekoso. Kenapa Rasul sampai melihat seperti itu? Karena karakternya Sayyidina Umar bin Khattab memang luar biasa. Janji selalu tepat, ucapannya selalu benar, ya kan, tidak pernah berbohong. Oh, itu dilihat langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantes jika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada seorang nabi setelahku, tentulah Umar bin Khattab orangnya. Riwayat yang lain, Rasul bersabda, rawahul Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengalirkan kebenaran melalui lidah dan hatinya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan subhanallah, putra beliau yaitu Abdullah bin Umar pernah mengatakan, apa yang pernah dikatakan oleh ayahku yaitu Sayyidina Umar bin Khattab tentang sesuatu, maka kejadiannya seperti apa yang diperkirakan oleh ayahku. Karomah ya. Beliau itu kalau ngomong memprediksi sesuatu, maka sesuatu terjadi. Kalau ngomong benar, kalau memprediksi benar ya. Kenapa? Karena beliau mempunyai karomah. Dan salah satu karomahnya beliau tatkala beliau berada di Jabal Uhud, Uhud pernah gempa. Gempa baru bergetar, ret ngoten niku diinjak sama Sayyidina Umar bin Khattab, digedruk lemai. Tak tak tak ping telu. Uhud, berhenti kau. Di sini ada Umar bin Khattab. Langsung mandek niku, Pak. Subhanallah. Niku tahu tak praktekno. Pas gempa ngoten niku, kapan hari kan gempa. Niku kula pas teng Kemuning niku. Pas ngombe teh enak-enak gempa. Tak gedruk ya ping telu. Berhenti. Wanang Ustaz Sony, lu tau bah banter to. Wah, jian. Mas dikabari Solo, radio Alideh piye? Wah, ning radio ngluwake radio kabeh informasi gempa di mana-mana. Malah tambah ulun tambah banter tambah banter. Tak gedruk jane wisan. Berhenti kau, di sini ada Ustaz Sony. Ngene malah tambah banter. Karep kula kan nggih arep niru-niru ngono. Cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi, wah sudah, sudah. Cintanya beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pol mentok. Sayyidina Umar itu ciri khasnya begini. Beliau tidak pernah marah tatkala dirinya yang dihina, enggak pernah marah. Kalau dirinya yang dihina, enggak pernah marah. Tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya yang dihina, sudah angkat senjata beliau. Ciri khasnya Sayyidina Umar. Nah, awak dhewe kan ora, Pak. Rasul dihina ya meneng wae. Quran dihina meneng wae. Tahlilan dihina meneng wae. Ya awake dhewe, Pak. Yasinan dihina ya meneng wae. Ya kan? Tapi nek awake dhewe yang dicaci, awake dhewe yang napa jenenge? Nama baiknya yang dilecehkan oleh orang, ngamuk. Awake dhewe. Beda sekali dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau yang dihina Allah dan Rasulnya, marah beliau. Tapi kalau yang dihina dirinya sendiri, sudah dibiarkan beliau. Ya kan? Maka ini kita harus banyak belajar dari beliau. Dan itu subhanallah, saya temukan dari diri seorang manusia, guru kita semua. Tatkala guru kita semua, Habib Syekh, dihujat nenggone Jawa Pos. Lalu niku kan terus sowan beliau. Bib nyuwun izin bib ajeng tak parani nika. Niku wong pundi jenenge? Kata Surong Popongan ya, menulis tenggon Jawa Pos kan terjudule ulama dan kemewahan. Ah nika. Nika ditulis nenggon Jawa Pos. Kula maca langsung darah kula niku munggah. Edian tenan iki. Sing nulis sapa? Langsung sempat kula cek mengaku lulusan IAIN. Wah, ngoten niku kula nggih langsung sowan beliau malah wis ben masone, ben wae langs. Wong ini kan yang nulis kan enggak ngerti kita. Jawaban beliau ngoten tok. Oh, kene wis munggah kene iki malah wis ben ae masone. Wong mereka kan orang yang menulis itu tidak ngerti kita. Impun akhirnya kula nggih menep ngoten niku. Lah gitu karep kula kan arep tiru-tiru Umar bin Khattab ngoten lho. Karep kula. Arep tiru-tiru nek gurune ora dihinai ora ndok piye ngoten lho nggih menunjukkan pembelaan nah ngoten iki kula sowan malah wis beno ae maksudi ben wis ora apa-apa wong mereka enggak ngerti itu pernah beberapa kali ngoten iki teng salah satu SMA nggih ngoten niku guru agama yang Solo kan nggih rondo aneh-aneh nggih ngoten guru SMA ngoten niku nggih ngelek-elek selawatan ngelek-elek ngoten bahkan ngelek-elek figur yang memimpin selawat. Solo raya ngoten niku. Ini caca SMA kan mesti kan. Ini ada satu SMA kayak anak SMA. Anak saya ya ngoten. Bendino debat karo gurune agama. Subhanallah. Ya ben wong anak kula nggih gitu, kudu ngoten. Ora ngoten ora anakku nggih to nggih. Bapake seneng debat ya anake kudu ngluwi saka bapake. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kecintaan beliau yang dahsyat, yang luar biasa, tumbuh dari cinta. Pada saat Rasul meninggal dunia, beliau enggak terima. Ya kan? Bahkan beliau berdiri dengan tegap, pedangnya dihunus, pedangnya yang panjang, dihunus dipegang begini, sambil beliau berdiri sambil mengatakan, "Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia akan saya penggal lehernya." Tumbuh dari cinta yang luar biasa. Wong seneng niku pripun, Pak? Wong senenge ora ana hukume. Pripun? Wong seneng niku masyaallah nggih. Kulo tau ditekoni napa nek selawatan terus napa ngibar-ngibarke gendera ngoten pripun? Nek kulo nggih kulo jawab, ora apa-apa, wong seneng kok, Pak. Wong senengi pripun nggih? Ekspresi cinta menika pun macam-macam. Nah, terus sing penting ora nyalahi syariat ngoten mawon. Lah nek kowe lanang karo wedok joget bareng, lah kuwi sing ora entuk. Kangge to nggih. Lanang karo wedok campur, lah kuwi ora entuk sing kuwi ne. Campure niku sing mboten entuk. Panitia-panitia pengajian pokoknya sudah harus berusaha semaksimal mungkin lanang karo wedok dipisah. Tapi kita kan pernah dikritik ngoten niku lha pengajian Habib Syekh pripun? Lah kita wis berusaha misah salah sing teko kakean. Lah ngoten to nggih. Lah teng jalan raya ngoten pripun, Pak? Wis dikasih satir, dikasih pembatas. Lah wong sing teko sak monten kathah wis dipisah lanang karo wedok nggih mboten saged. Lah kita hanya menghimbau mawon, ayo aja nganti lanang karo wedok terus terlalu dekat, pomnes senggol-senggolan malah joget bareng lanang karo wedok. Lah itu yang enggak bener. Kita himbau terus itu. Makan ngoten nggih. Ini insyaallah doakan supaya insyaallah bulan depan, bulan Maret ini acara tahunan kita Majelis Al-Hidayah di Jalan Raya Solo Baru tapi belum ditanggali kali Habib Syekh. Nggih. Ngoten-ngoten niku ya nyumbangmu. Kula ora tau njaluk tapi disumbang kula ora tau nolak insyaallah. Rasul Sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Umar bin Khattab pun Nabi Muhammad tidak mungkin meninggal dunia. Beliau baru ketemu dengan Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, pasti sebentar lagi akan hidup kembali. Sayyidina Umar bin Khattab tumbuh dari rasa cinta yang luar biasa. Ada sahabat yang lewat melewati Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Ayo siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal? Kemari saya penggal kepalanya." Enggak ada yang berani mendekati Sayyidina Umar bin Khattab. Hanya satu orang yang berani, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendekati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau membacakan Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falay yadurallahu sayi'a wa sayajzillahu syakirin wa ma muhammadun illa rasul." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul rasul rasul yang semuanya meninggal dunia. Sesudah dibacakan ayat ini, Sayyidina Umar Ibnu Khattab pun luluh hatinya. Luluh hatinya, luluh hatinya, luluh hatinya, kemudian beliau bisa menerima bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal dunia. Sayyidina Umar Ibn Khattab meninggal dunia pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Berarti selisih berapa tahun meninggalnya karo Kanjeng Nabi? Halo? Selisih berapa tahun? Selisih 13 tahun. Rasul meninggal tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Orangnya sing hafal nggih. Kapan hari pun kula terangno. Rasul meninggal tahun 10 Hijriah. Kan 10 tahun dakwah di Medina. Tahun pertama itu kapan? Hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah itu 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Kemudian Umar Ibn Khattab jadi khalifah 10 tahun. Ya, jadi 10 tahun. Usia beliau subhanallah podo karo usianya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad meninggal usianya 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal 63 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal 63 tahun. Subhanallah. Swidak telu, swidak telu, swidak telu. Saya pengen podo mulai sinten swidak telu. Halo? Rasul 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar bin Khattab 63. Subhanallah. Mirip usianya pun sama. Jadi usianya Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar itu tua Kanjeng Nabi selisih 2 tahun. Begitu ya. Rasul dengan Sayyidina Umar selisih berapa tahun berarti? Halo? Usianya selisih berapa tahun? selisih 13 tahun, 12 sampai 13 tahun. Itu selisih usianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, Sayyidina Umar itu dibunuh oleh seorang yang beragama Majusi pada saat beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Nabi Muhammad meninggal gara-gara sakit. Sayyidina Abu Bakar meninggal sakit. Sayyidina Umar meninggal dibunuh. Yang membunuh orang kafir, agamanya Majusi. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman meninggal. Yang bunuh orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Ya. Sayyidina Ali yang meninggal, yang bunuh orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Iya kan? Bahkan orang yang hafal Quran, namanya Abdurrahman bin Muljam, itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab diperintahkan untuk dakwah ngajarkan Quran di Mesir. Ya, itu yang mateni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, orang yang hafal Quran, ngajar Al-Quran, ngajar tata cara baca Al-Quran. Melu paham bernama Khawarij, kharaja yakhruju, membelot keluar. Melu paham yang sesat kemudian berfatwa siapa yang berhasil membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, surgalah tempatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wong tuna wis dicuci otaknya, Pak. Enggak ngerti itu Ahlul Bait. Ya kan, pokoknya bedo kafir. Ngoten tok. Itu wis ora sakniki tok. Lho gitu nggih, ora sakniki tok. Nek awak dhewe dikafirno biasa. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikafirno, Pak. Sing membunuh orang Islam. Sayyidina Utsman bin Affan sing membunuh orang Islam. Yang membunuh Imam Husain bahkan tega memenggal kepalanya orang Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kapan-kapan tekan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Umar Ibn Khattab yang membunuh adalah orang Majusi bernama Abu Lu'luwah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau tatkala sudah ditusuk salat subuh, beliau dibawa pulang, beliau tidak langsung meninggal dunia. Kemudian beliau memerintahkan anaknya untuk sowan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kepada Sayyidatuna Aisyah. Apa maksud anaknya sowan? Anaknya sowan kepada Sayyidatuna Aisyah, minta kepada Sayyidatuna Aisyah, beliau kepingin supaya yang sebentar lagi akan meninggal dunia di makamno cedak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya Rasul dan makamnya Sayyidina Abu Bakar itu tenggon kamare Sayyidatuna Aisyah, di dalam rumahnya. Jadi rumah itu masih ditempati di sebelah masjid. Kalau sekarang kan di dalam masjid, dulu di samping masjid. Itu rumah itu sudah ditempati, ya. Rumah sudah masih ditempati. Ada makamnya dua, Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar memerintahkan putranya nembung kepada Sayyidatuna Aisyah supaya diizinkan untuk dimakamkan di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah, subhanallah. Beliau mengatakan, sebenarnya kamar itu kan hanya cukup untuk 3 orang. Itu saya rencanakan untuk Kanjeng Nabi, untuk Sayyidina Abu Bakar dan untuk diriku. Tetapi karena Sayyidina Umar yang meminta, maka akan aku ikhlaskan untuk Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Dan Sayyidatuna Aisyah dimakamkan di mana? Di Baqi. Beliau mengalah. Niki lho nggih, sampai meninggal dunia wae pengen cedak karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara teori Sayyidina Umar bin Khattab itu mau dimakamkan di mana saja, wis mulia, Pak. Mau dimakamkan di tengah gunung tuh, gak deket siapa-siapa tuh, mulia, tetap mulia. Tapi beliau masih kepingin dimakamkan, meninggale dimakamkan deket dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo duwe cita-cita, mang dongakno muga-muga cita-cita kulo berhasil nggih. Saurunge mati kulo kepengin gawe pemakaman Al-Hidayah. Saestu niku. Kulo pengin gawe pemakaman jenenge pemakaman Al-Hidayah. Tapi aja dongakne kulo sing nomor 1 lho. Aja lho ya aja. Awas nek dongakno ngono. Ya aja ngono ya kan. Aja ngono. Dongakne kok ustate sing nomor 1 sik lho aja ngono. Kuwi dongamu elek kuwi. Gawe pemakaman ya Oh sing isi nomor 1 sapa Ustaz Hasan sik apa-apa. Ora apa-apa ning aja aku sik. Ya, bikin pemakaman Al-Hidayah yang nanti untuk jamaah Al-Hidayah. Kalau beliau-beliau para habaib kan sudah ada dulu di Tipes. Makam abah beliau berada di Tipes ya, di Tipes. Kidul Makro. Di situ sekarang sudah penuh, sekarang di Klumprit. Nah, mungkin aku dhewe nang Klumprit ora apa-apa. Lah iki jamaah Al-Hidayah iki akeh. Nah, kan kepengennya kan neng kono kan ya pengajian mulai kan ngoten to nggih. Nah iso sumben wah makame nglumpuk subhanallah. Makame nglumpuk di satu makam pemakaman Al-Hidayah. Muga-muga saurunge meninggal dunia mbon terlaksana cita-cita ngoten. Yo ngene pengen yo urunano ngono lho nggih. Ketuku bareng-bareng kan subhanallah. Satu. Yang kedua, ini luar biasa, ini hikmah yang luar biasa. Sesudah Sayyidina Umar Ibn Khattab dimakamkan di kamar Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan apa? Dulu, ya kan? Dulu, sebelum Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di rumah ini, saya di dalam rumah enggak pernah pakai kerudung. Sayyidatuna Aisyah. Dulu, sebelum Umar bin Khattab dimakamkan di rumah ini, di kamar ini, saya di dalam rumah enggak pakai kerudung. Ya kan? Enggak pakai cadar. Tetapi sesudah Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan di kamar ini, saya tidak pernah melepas kerudung. Apa ini hikmahnya? Sayyidatuna Aisyah paham bahwa orang soleh, apalagi kelasnya sahabat, itu mereka walaupun dimakamkan tapi orang mati. Gitu loh ya. Jasadnya dimakamkan, tetapi Qur'annya wala tahsabannal ladina kutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira para syuhada, pejuang-pejuang Allah itu mati, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu sebenarnya tetap hidup di sisi Allah dan bahkan selalu mendapatkan rezeki. Niku sing kelas syuhada. Lah ini Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpinnya para suhada. Kanjeng Nabi, pemimpinnya para suhada. Maka pantas kalau beliau mengatakan, dulu sebelum Sayyidina Umar dimakamkan di rumahku, aku di dalam rumah gak pernah pakai kerudung. Karena di situ ada makam Kanjeng Nabi. Siapa? Suaminya. Ada makam Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Ayahnya. Kan? Ayahnya, yang satu suaminya. Tapi Sayyidina Umar bukan apa-apanya, jauh. Bukan apa-apanya, maka beliau di dalam rumah sendiri selalu memakai kerudung, selalu pakai hijab, pakai cadar. Subhanallah, hikmahnya keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah cocok dengan apa yang dilaksanakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sebenarnya orang-orang soleh, para suhada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka jasadnya kita lihat mati, tetapi hakikatnya mereka tidaklah meninggal dunia. Maka tawasul kepada orang soleh, orang yang meninggal, tawasul kepada Sunan Bonang, tawasul kepada Sunan Ampel, tawasul kepada orang-orang yang soleh, itu hukumnya sunnah di dalam adab kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Senin depan insyaallah jadwalnya Romo Kiai Haji Agung Suhada. Kita doakan semoga guru-guru kita, terutama Pak Agung ya, yang komplikasi, lorone komplit banget mereka, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa bersama-sama dengan kita Pak Agung setiap Senin yang pertama. Terutama guru kita semua Habib Jamal bin Abdul Qadir Asgaf juga diberikan kesehatan, bisa membimbing kita, bisa bersama-sama dengan kita, bisa makan durian bareng gitu. Bisa wis macam-macam. Pada hari makan durian ya, orang 110 entek durian 40 sama beliau. Wah, masya Allah, nyenengke banget. Iki ya, mau ada acara lagi ini ngerasa tak omongi kapan. Nek tak omongi teko kabeh malah panitiane mumet ya. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأداء أشرفنا فاتق علينا فاغسله واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لبك المصطفى الرسول نهضى بكل رسول صلى وسلم عليه وعليه وصحبه دادا والحمد لله في البدء والتناهي والعفو. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Sragen dan